بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طيب، saya akhwat usia di atas 60 punya kebiasaan bangun berkali-kali dalam tidur malam. طيب، karena keperluan tertentu setiap bangun saya baca doa bangun tidur dan langsung menuju toilet untuk ya hajat tertentu kemudian tidur kembali. Bagaimana dengan bangun yang berkali-kali atau apa hukumnya? Tapi hukumnya coba ibu lihat, periksakan dulu ya ke dokter apakah misalnya ada hal tertentu. Ya hukumnya periksa. Periksa, mungkin coba dicek dulu apakah ada penyakit tertentu atau pikiran tertentu atau ada kebiasaan tubuh yang harus disesuaikan. Karena metabolisme tubuh kan menuntut ya aktivitas kita penyesuaian. Jadi kebiasaan jadi berkurang. Ya, dan yang tidak terbiasa bangun naik lagi, bisa masalah, bisa karena sistem tubuh dan sebagainya. Dicek dulu yang pertama. Ya tidak harus berarti misalnya ada dosa dan pahala, tidak. Apakah bangun berkali-kali ada pahalanya? Kalau ada zikir ada pahalanya. Kalau tidak ada sama sekali coba dicek. Ya, barangkali pertama saran saya dicek dulu apakah ada sesuatu hal tertentu yang harus dicek untuk kesehatan dan sebagainya. Kalau kemudian mesti bangun tidak ada dua pertanyaan. Bagaimana supaya saya bisa tenang dalam tidur? Ada obat fisik secara medis, ada yang non medis. Non medis itu apa diantaranya? Antum baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu bagiannya syifa diantaranya. Memberikan obat, ketentraman. Quran surah ke-17 ayat 82. Paling kiri di pertengahan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Di antara ada ayat Al-Quran ada yang kami turunkan sebagai syifa. Syifa itu artinya diantara maknanya adalah obat yang diberikan dari penyakit yang sudah tidak ditemukan obatnya dalam dunia medis. Dia ada penyakit namanya daun, obatnya dawa, sakit perut ada obatnya. Sekarang ada yang lagi rame di Fetri misalnya, ada imunisasinya, macam-macamnya dan sebagainya. Ya, ada obat sakit kepala, ada obatnya itu daun, obatnya dawa. Tapi ada penyakit tertentu yang agak sulit obatnya. Bisa penyakit hati namanya marad. Fi kulubihim maradun, Quran surah 2 ayat 10. Di hati mereka ada penyakit. Misal, maaf ya, penyakit sombong, penyakit iri hati, dengki, bawaannya kepusing, mikirin orang. Orang yang punya kulkas, Anda yang pikirin, misalkan. Ya, Anda datang ke dokter, datang ke rumah sakit, gak akan ada obatnya. Dok, tolong saya dok, saya pusing sekali. Kenapa? Itu setiap tangga beli barang baru, saya yang pusing. Anda gak akan temukan resepnya. Paling-paling dokter nulis, Quran surah sekian, ayat sekian. Bawa pulang. Sudah. Ya, jadi teman-teman sekalian, itu namanya syifa. Yang kedua, penyakit fisik yang memang gak ada obatnya. Seperti misal tentang kisah surah Al-Fatihah. Hampir di semua kitab tafsir disebutkan. Ada seorang suku, kepala suku di Arab terkena kalajengking disengat. Kalajengking Arab sengat, luar biasa. Obatnya sana-sini sudah tidak ditemukan. Kemudian menemukan sekelompok sahabat mengatakan, "Dakah di antara kalian bisa menyembuhkan?" Satu mengatakan, "Biiznillah," bima makna dengan izin Allah. Kemudian dia datang bacakan surah Al-Fatihah. Quran dibacakan. Begitu dibacakan surah Al-Fatihah, sembuh dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hadiah kambing, dibawa pada Nabi. Nabi, terjadi begini, kami diberi kambing, bagaimana ini? Kata Nabi, tahu dari mana kalian kalau Al-Fatihah bisa menjadi syifa? Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berikan bagianku, ayo kita makan sama-sama maksudnya. Ini teman-teman sekalian, Quran baca. Dan salah satu kehebatan dari baca Al-Quran adalah Quran itu ketika dibaca tidak pernah bosan. Silakan cek, ada yang pernah bosan baca Al-Fatihah? Tidak. Padahal sehari 17 kali, Pak. Sehari 17 kali, tunjukkan pada kami buku mana saja, bacaan mana di kepercayaan yang lain, dia cek baik-baik. Baca 17 kali dalam sehari. Kalau tidak bosan, silakan tes. Bosan. Itulah bedanya, kalau bukan firman Allah, mustahil ada yang begitu. Gak ada yang bosan. Gak ada yang pusing. Ustaz, saya sakit kepala, Ustaz. Kenapa? Baca Al-Fatihah. Gak ada orang pusing, orang bosan baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Itu luar biasa. Kalau bukan firman Allah, mustahil begitu. Dan hebatnya, lihat gini. Ini ada handphone. Ada tulisan Cinanya. Dibaca enggak? Kenapa? Tidak ngerti. Quran enggak ngerti, masih mau dibaca. Apa semua yang baca Quran tahu isinya? Tidak. Dan mau belajar lagi untuk baca. Mau belajar. Sedang apa, Bu? Belajar baca Quran. Ngerti enggak? Enggak. Tuh, cek. Ini unik, kalau bukan firman Allah, mustahil mau begitu. Tapi karena firman Allah, keunikan kedua ada. Tiga, orang baca Quran, tidak bosan, tapi cepat ngantuk. Oh iya, iya betul. Akan cek. Bacaan lain tidak, kenapa? Karena setan tahu ketika dibaca ada pahalanya. Setiap hurufnya 10 kebaikan. At-Tirmidzi, hadis 2910. Man qara harfan min kitabillah asyru hasanat, falahu asyru hasanat. Siapa baca satu huruf dari kitabullah 10 kebaikan. Setan tahu orang ini baca, enggak mungkin ada orang baca Quran cuma satu huruf, mustahil. Nun. Sudah. Tandek. Silakan bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 190 kebaikan. Setan tahu itu. Makanya ayat baru sedikit, 5 menit. Ya. Tapi bacaan lain tidak. Coba cek antum. Bangun tidur, update status. WhatsApp. Lihat. Masya Allah. Jadi bercahaya. Istrinya menyimpulkan. Aduh, sejak taklim dengan Ustadz Adi, banyak cahayanya. Oh, luar biasa. Ustadz, suami saya amalannya apa ya? Nih, update status. Jadi teman-teman sekalian, tahan tuh. Lihat TV, lihat ini, baca, tahan. Quran tidak. Baca, ngantuk. Baca, ngantuk. Maka ibu kalau ingin tenteram tidurnya, ambil musa. Begitu bangun, baca. Tidur lagi. Nah, itu lebih enak. Minimal ada ketenangan dalam jiwa. Ada pahala, ada ketenangan. Dan biasanya kalau Allah sudah berikan satu keadaan tertentu, itu ada kemaslahatan untuk kita. Boleh jadi dibuat bangun, doa lagi, baca lagi, doa lagi, amalan lagi. Nanti kalau sudah capek beramal, istirahat sendiri itu. Insya Allah diberikan kemuliaan.